hati ini terbagi pada yang lain. Diriku ini hanya milikmu. Di mana ada aku, di sana rasanya diriku tak mungkin.